janji, tapi saya terluka. So jauh saya tanam hati, tapi terhasil. Cobalah dewasa kusungkan anak kecil. Saya coba imbangi, namun hati terkuat. Tersisa makan hati, dan itu sasona. Saya hilang.